bersama KM Pulung sepi eng pamre rame eng kawe. Kita goyang dalam goyangan terbersama Tipos Top Super Dangdut. Ada Perahu Layar. Ibu goyang murenanya ditunggu ya. Thank you. matur suwun, terima kasih seluruh adik-adik.